بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين أعزكم الله، pada kesempatan perjumpaan kita subuh kali ini kita akan sedikit membahas tentang budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada semua pihak, kepada semua orang. Bagaimanakah akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang? Ini kita akan bahas, kita kaji untuk diteladani sebagai seorang muslim, muslimah. Kita dituntut untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, terutama di dalam berperangai, berbudi pekerti, berakhlak mulia, terutama dengan semua pihak, dengan semua orang, dengan bimbingan-bimbingan beliau secara khusus. Ikhwanabitina azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal di kalangan para sahabatnya sebagai orang yang paling bagus akhlaknya. Anas bin Malik semoga Allah meridainya menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling baik budi pekertinya. Ini secara umum, paling bagus akhlaknya, paling bagus budi pekertinya dengan semua pihak, dengan siapa saja. Beliau berinteraksi dengan semua orang dengan akhlak mulia, dengan budi pekerti yang luhur, sehingga dikenal, masyhur, ma'ruf di kalangan para sahabatnya, di kalangan umatnya budi pekerti yang mulia ini. Dicontohkan oleh para sahabat contoh-contoh perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah dan juga datang dari sahabat yang lain, mereka menyebutkan lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban bil aswaq wala yajri sayi'ata bis sayi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Ini contoh akhlaknya Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang fahish, bukan orang yang kotor ucapannya, bukan orang yang keji ucapannya, bukan orang yang kasar ucapannya, bukan pula orang yang keji yang kotor perbuatannya. Ini beliau. Wala mutafahisha, bukan pula orang yang terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Bukan orang yang dikenal sering mengerjakannya semacam itu. Sehingga maknanya, itu bukan tabiatnya beliau, bukan wataknya beliau, bukan pembawaannya beliau, dan sama sekali beliau tidak pernah berbuat demikian. Beliau selalu menjaga tutur kata, menjaga lesannya, betul-betul tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji. Menjaga perilakunya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, tidak pernah mengerjakan hal-hal yang semacam itu. Wala sakhaban bil aswaq, beliau juga bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Ini untuk menjaga harga diri, menjaga muru'ah. Sebagai seorang nabi, seorang rasul, panutan umat, menjaga dari hal-hal yang kurang etis, yang kurang tepat untuk sosok nabi, sosok rasul. Di antaranya tidak teriak-teriak di pasar. Apakah dilarang teriak itu? Jawabannya tidak. Apakah masuk pasar juga dilarang? Jawabannya tidak. Diharamkan tidak. Tetapi secara etika kepantasan kurang pantas. Tidak usah jauh-jauh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sosok yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Masuk pasar teriak-teriak. Itu sudah menjatuhkan harga diri. Gak pantas. Gitu. Masa orang kayak bapak ini teriak-teriak di pasar. Gak pantas. Apalagi seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas, tidak cocok untuk beliau. Maka beliau menghindarkan diri dari segala sesuatu yang merusak harga diri. Meskipun itu mubah. Sehingga beliau menjaga, apa maksudnya? Jaim. Jaga image. Menjaga kewibawaannya, menjaga harga dirinya, selalu mengerjakan hal-hal yang mulia, yang terhormat, dan meninggalkan perkara-perkara yang menjatuhkan harga diri. Sebagai contoh adalah teriak-teriak di pasar. Juga tidak pernah membalas kejelekan orang dengan kejelekan pula. Walakin ya'fu wa yasfah. Namun beliau memaafkan, memberi maaf orang yang berbuat jelek kepada beliau. Ini juga merupakan perangai mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, mendakwahkan Islam itu bukan perkara yang mudah. Tidak langsung mendapatkan penerimaan. Terlalu banyak orang yang menyakiti beliau. Terlalu banyak orang-orang yang mengganggu beliau. Bahkan melukai beliau. Sering itu. Perangainya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang yang berbuat demikian, tidak membalas kejelekan mereka dengan kejelekan pula. Tapi beliau memaafkan, memberi uzur. Apalagi orang-orang yang mengerjakannya, orang-orang yang jahil, yang awam, tidak mengerti agama, belum mengerti hukum agama, beliau maafkan. Padahal sosok seorang nabi, seorang rasul yang mesti dimuliakan, dihormati, diagungkan, ternyata ketika mereka menolak dakwahnya, menyakiti, mengganggu, bahkan melukai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu contohnya banyak. Disebutkan dalam hadis panjang. Juga dari Aisyah semoga Allah meridainya. Disebutkan sebagai bahan percontohan untuk kita semua. Jangan gampang emosi, jangan gampang marah, jangan gampang terpancing mengerjakan tindakan-tindakan jelek, tindakan bodoh ketika ada orang lain yang menyakiti kita atau menghukum kita. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW memaafkan. Jadi katanya Aisyah semoga Allah meridainya, Rasulullah, apakah Anda pernah mengalami suatu kondisi, suatu keadaan yang sama buruknya seperti ketika perang Uhud? Kita semuanya tahu pada perang Uhud ada 70 orang sahabat yang meninggal, yang wafat ketika itu. Syuhada Uhud. Itu kan kondisi yang sangat menyedihkan beliau. Pertanyaannya, apakah pernah engkau ya Rasulullah mengalami sebuah kondisi selain perang Uhud? Sebuah kondisi yang engkau begitu sedih? Jawabannya ada. Pernah. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pergi dakwah menuju ke Taif. Mendakwai mereka untuk masuk Islam. Diajak untuk masuk Islam. Ternyata mereka menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak menerima. Enggan untuk masuk Islam. Dan penolakannya itu bukan semata-mata menolak, tidak mau masuk Islam, tetapi menyakiti beliau. Ditolak, beliau diusir dari sana. Beliau pergi dari Taif dalam kondisi sudah gundah gulana. Beliau keluar dari Taif dilempari batu, dilempari sandal sama perempuan-perempuan mereka, sama anak-anak kecil mereka, sebagai bentuk penghinaan dan perendahan. Itu beliau sampai enggak perhatian dengan sekitarnya. Galau, sedih menimpa beliau. Berdarah kakinya. Tambah terasa beliau sambil sebuah tempat. Tiba-tiba ada awan yang menaungi beliau. Tiba-tiba mereka Jibril memanggil beliau. Menyampaikan salam dan menyampaikan, ya Muhammad, ini ada Malakul Jibal, ada malaikat yang menunggu gunung, menyampaikan salam kepada kamu. Sampaikan, ya Muhammad, aku telah mendengar dan mengetahui perlakuan kaummu kepada diri kamu. Kalau kamu mau, aku akan timpakan kepada mereka Al-Akhsyabain, dua bukit yang besar ini kepada mereka. Apa kata beliau? Jangan. Jangan. Padahal beliau disakiti, diganggu, dilempari batu, dilempari sandal, sampai berdarah-darah kakinya. Bukan karena beliau orang jahat, hanya semata-mata mendakwai mereka kepada Islam, mengajak mereka masuk Islam, didakwai kepada Islam, menolak dakwahnya. Bukan semata-mata menolak, tapi menyakiti, mengganggu. Ditawari untuk membinasakan mereka. Dan itu mudah. Belum mengatakan, la, jangan. Walakini arju, saya berharap Allah Jalla wa'ala akan mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka, anak-anak mereka, yang nantinya akan ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi. Itu beliau, ya'fu wa yasfah. Kalau bukan merekanya, paling tidak anak-anaknya nanti mereka bisa masuk Islam, bisa menyembah Allah semata. Itu beliau luar biasa, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan setimpal atau pula memaafkan. Juga pernah sampaikan di sini, perlakuan seorang Arabi, perlakuan seorang Arab pedalaman. Masih ingat ya, dibuat dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, menyatakan, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW. Beliau menggunakan selendang dari Najran, agak kasar bahannya, pakai selendang. Tiba-tiba ada seorang Arabi, Arab pedalaman, menghadang beliau. Ketika menghadang Rasul, langsung menarik selendangnya tadi dengan tarikan yang sangat kuat, jadbatan syedidah. Saking kerasnya, saking kuatnya tarikan dia, membekas di lehernya Rasul, di bahunya Rasul. Itu bahannya sudah bahan kasar, ketika ditarik membekas di lehernya Rasul, membekas di pundaknya Rasul. Ini perlakuan jelek. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, mestinya kan dihormati, dimuliakan. Tapi ini seorang Arabi, Arab pedalaman yang dikenal, orang yang awam, orang yang jahil, yang akhlaknya kurang bagus, ditarik dengan keras sampai membekas di lehernya beliau. Apa yang diinginkan sama Arabi tadi? Minta duit. Dengan keras macam itu, dia mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indah. Hai Muhammad, minta duitnya. Perintahkan untuk aku harta Allah yang ada pada kamu. Minta uangnya. Sangat tidak sopan. Yang pertama, perlakuan kasarnya sangat tidak sopan, sangat kurang ajar. Yang kedua, memanggil beliau dengan namanya langsung, sangat tidak sopan. Seharusnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, begitu. Langsung mengatakan, ya Muhammad. Dikiranya perkara besar, perkara apa begitu. Perkara sepele, minta duit. Duitnya dong. Orang Arabi. Nabi kita Muhammad SAW tidak membalas perlakuan orang tadi dengan tindakan-tindakan jelek. Katanya Anas bin Malik yang menyebutkan riwayat di atas, faltafata ilaihi Rasulullah SAW wa dhahika ilaihi. Rasul hanya menoleh ke arah Arabi tadi dan senyum kepadanya. Iki wis sakit loh Pak. Lehernya, pundaknya sudah sakit semua, membekas, memerah begitu dikarenakan tarikan yang sangat kuat tadi. sakit sekali. Beliau noleh, senyum dan memerintahkan sahabat untuk memberikan uang kepada dia. Kasih dia uang. Masya Allah. Diperlakukan demikian, tidak membalas dengan semisal. Dan beliau mampu membalas, sak mampu-mampunya. Tidak kemudian beliau mencaci maki, mencerca, tidak kemudian beliau mengumpat-ngumpat, marah-marah besar kepada Arabi tadi, atau bahkan mungkin mempeleng dia, mukul dia, atau bahkan mungkin memerintahkan sahabatnya untuk menghukum dia, menghabisi dia. Ini kurang ngajar ini. Tidak. Beliau tahu, beliau paham, orang yang melakukannya orang yang awam, yang jahil, tidak ngerti ilmu, tidak ngerti agama, perangnya yang dikenal kasar. Beliau sikapi dengan akhlak yang mulia. Terjaga kewibawaannya, terjaga kehormatannya. Beliau memaafkan orang tadi, tidak membalas dengan setimpal. Semakin mulia beliau di hadapan para umatnya, para Arabi tadi. Hadza huwa. Ini contoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Contoh yang lain ialah Nabi kita Muhammad SAW ketika dipanggil oleh sahabatnya, dipanggil oleh keluarganya, dipanggil oleh familinya, selalu menjawab dan seringkali yang mengatakan labbaik, labbaik. Artinya apa? Berarti tidak sombong, tidak angkuh. Ya. Siapapun yang memanggil beliau dikatakan labbaik. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau beliau dipanggil mesti nolehnya dengan semua badannya. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Beliau dipanggil mesti iltafata iltafata jami'an. Kalau dipanggil noleh dengan semua anggota badannya. Ya Rasulullah. Jawabnya labbaik. Itu bahasa Arab. Artinya aku penuhi panggilanmu. Jih. Pak. Jih. Maksudnya ya. Pak Muh. Jih. Labbaik. Dipanggil. Menjawab. Merespon. Dan ketika dipanggil membutuhkan dari jauh, menol dengan semua badannya. Panggil sampai gitu. Fulan. Oh, jima. Ah, iya. Itu katanya para ulama bentuk tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak sombong, tidak angkuh, enggak gengsi dipanggil oleh siapapun. Mohon maaf ya, kadang kita ini pilih-pilih siapa yang manggil. Fulan. Ini sih ya. No respon. Bukan low respon, tapi no respon. Sopo ini. Kak level. Itu keangkuhan, itu kesombongan. Lebih sombong lagi yang manggil itu konco lawas. Mentang-mentang dia sudah beda statusnya, sudah sebagai orang yang terpandang, sebagai orang yang terhormat, sebagai seorang pejabat, atau sebagai seorang yang dikatakan ulama, dipanggil konco lawas. No respon. Bukan low respon. No respon. Iki ya good. Doa itu siji. Konco lawas orang biasa-biasa aja, yang enggak punya kedudukan, yang enggak punya jabatan, yang enggak dianggap, masih kayak dulu-dulu lah. Iki gawe kacau tok ayo siji. Iya, lapo teko rene siji. Ya ya. Nanti kalau tak respon sikirannya kita orangnya levelnya kayak gitu. Enggak enak sama yang lainnya iki. Pura-pura enggak kenal. Pak. No respon. Padahal kanca lawas dhewe iki. Lho. Gak kenal aku ta. Apa ya? Itu kesombongan, itu kecongkakan, itu keangkuhan, itu akhlak yang buruk. Beliau tidak pernah mencontohkan demikian. Apalagi sosok orang yang belum sangat kenal akan sangat direspon. Orang yang tidak kenal saja memanggil beliau dikatakanlah baik. Ketika dipanggil, noleh dengan semua badannya. Orang congkak katanya para ulama, orang yang sombong, orang yang jahat, yang keras, kaku, jelek perilakunya. Kalau dipanggil, cuma ngasih pipinya tak. Pak, Allah. Itu kurang pas. Itu bukan akhlak yang sangat mulia. Gak ngajeni ini orang. Tuh. Kalau beliau, dikasih semua badannya. Oke. Lah baik. Begitu ya. Itu perangnya Rasulullah SAW. Apalagi yang memanggil itu sahabatnya, direspon langsung. Apalagi yang memanggil itu anggota keluarganya, direspon langsung. Apalagi yang memanggil itu orang rumah, langsung direspon dengan baik. Nah, kemudian apa sih dik? Celak-celuk ayo. Dimuliakan mereka. Ini enggak sembarang orang yang memanggil ini. Ini orang-orang sahabat, teman-teman karib, teman-teman lama, teman-teman baru dalam lingkup persahabatan kita, orang yang sangat kenal dengan kita. Wah, ini familinya kita, kerabatnya kita, apalagi orang dalamnya kita sendiri. Labbaik. Itu perangainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain disebutkan oleh Jarir bin Abdul Bajali sebagaimana meridai beliau. Beliau ini masuk Islamnya belakangan. Dari Yaman. Dan termasuk orang terpandang di Yaman. Oleh sahabat Jarir. Tapi baru masuk Islam beliau. Dia termasuk mutaakhir fil Islam. Belakangan masuk Islamnya. Kalau di kalangan antum namanya apa ya? Junior. Mau bahasa ya? Junior. Atau orang si cakot wingi masih mu'alaf. Kalau yang lama-lama senior. Gimana ya? Bahasanya gimana ya? Apa kata sama Jarir? Beliau mengatakan ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassam. Dalam Bukhari Muslim. Kata sahabat Jarir, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak pernah menghijabi aku semenjak aku masuk Islam. Tahu maknanya? Menghijabi, nutup diri. Beliau tidak pernah menutup diri dari aku semenjak aku masuk Islam. Maknanya, kalau aku pengen ketemu langsung, monggo, ahlan wa sahlan, marhaba, enggak dihijabi. Diajak, sapa iku? Sik wingi mlebu Islam kok parek-parek. Enggak begitu. Artinya sangat memuliakan Jarir. Sangat menghormati Jarir. Meskipun dia baru masuk Islam. Dan semenjak masuk Islam, tidak pernah menghijabi dia. Kepengen ketemu? Alhamdulillah, marhaba. Disambut. Beliau mengatakan lagi, dan tidaklah Rasul melihat aku melainkan beliau pasti tersenyum, tabassam, senyum ketika berjumpa dengan sahabatnya, dengan orang lain, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, junior-junior yang masih baru-baru ini. Enggak dicuekin, enggak diabaikan, tapi diambil hatinya, senyum kepada mereka semua, apalagi kepada orang-orang yang telah lama masuk Islamnya, maka lebih-lebih lagi open, sangat terbuka dengan mereka semua dan senyum kepada mereka semua. Jelas, terus konco lawas, terus perjuangan segala macamnya itu beda kan, sangat dekat sekali hubungannya gitu. Sama orang-orang yang telah lama enak gitu, jadi basker yang baru-baru ini yang sering kalinya kita lupakan. Maka ambil contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menghargai orang, kita memuliakan orang, mengambil hatinya orang, terutama yang baru-baru masuk Islam, para muallafin, atau yang baru-baru mengenal ilmu agama Allah yang mulia ini, bimbingan Islam yang mulia ini, yang baru taklim, yang baru ngaji bahasanya. Mereka inilah orang-orang yang kita tunjukkan kepada mereka akhlak Islam yang sangat mulia. Ustaz, ada Pak Fulan mau ketemu. Monggo, arnusalam. Welcome. Open. Jangan mengatakan, siapa ibu? Pak Fulan, kok gak kenal ya? Itu loh Ustaz yang baru masuk Islam kemarin. Yang mana ya? Masya Allah. Itu loh Ustaz yang ikut ngaji taklim di Al-Hidayah. Cindy ya? Wah ini bahaya ini. Ini pasang-pasang model-model kayak gini bahaya ini. Si bahayanya menunjukkan perangnya kurang bagus, kurang respect, membutuhkan lari dari dakwah yang mulia kan. Kabur, lari dari Islam yang mulia ini. Jangan. Justru lebih di respon. Monggo, anusahlah. Oh Pak Fulan, gimana Pak? Gini. Namanya ta'liful qulub. Ketemu dengan mereka senyum. Itu contoh Nabi kita Muhammad SAW. Ini perangnya beliau. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak segan-segan beliau berinteraksi dengan anak-anak kecil, dengan yang masih belia-belia. Mereka beliau bergaul dengan mereka, bercanda dengan mereka, kadang bermain-main dengan mereka. Namanya muda abah, yang masih kecil, yang masih belia, itu beliau. Dan itu tidak dianggap sebuah tindakan yang menjatuhkan harga diri. Ini muhim. Ingat ya, beliau sosok nabi, sosok rasul SAW, pemimpin umat. Jabatannya sudah lengkap. Mau dibilang pejabat iya, dibilang pemimpin presiden iya, dibilang imam ya iya, mau dengan bahasa khalifah juga iya. Lebih daripada itu, seorang nabi, seorang rasul. Umumnya orang-orang semacam ini itu terbatas pergaulannya. Gimana? Umumnya orang semacam ini lepas atau jauh dari anak kecil. Orang yang terpandang, yang terhormat dan segala macamnya, kesibukannya luar biasa, mengurusi umat, mengurusi negara, mengurusi bangsa, ini orang besar. Kadang kalau lagi ada perkara penting dengan yang lainnya, ada anak kecil masuk, selamat, gitu. Diapa anak? Yuk, gak disambut, biasanya pak. Ya ciri ngurusui. Iya orang lagi urusan pendengar. Biasanya juga langsung orangnya ini banyak bodyguard-bodyguardnya itu yang langsung mengambil mereka. Ya mana? Loh, ini orang besar ini. Disuruh menyingkir semua. Ya mana? Arah cili gak boleh parak-parak ya. Gak boleh mendekat. Gak boleh mendekat. Beliau tidak. Dan itu bukan pencitraan, tapi asli itu akhlaknya Rasulullah SAW. Di juga dalam hadis yang cukup panjang, beliau sedang berjalan bersama dengan para sahabatnya, sahabatnya, jadi orang-orang yang selama ini ma'ruf sebagai sahabatnya Rasul, orang besar semuanya. Tiba-tiba datang seorang jariyatun. Jariyatun itu dalam bahasa Arab dimaknakan dengan gadis kecil. Juga dimaknakan dengan budak wanita kecil. Itu jariyat. Lagi jalan dengan para sahabatnya, datang seorang jariyah. Langsung megang tangannya Rasulullah SAW, kepingin diantar ke sebuah tempat. Itu kalau, mohon maaf ya, umumnya orang-orang yang sombong, yang angkuh, apa ini? Langsung cekel-cekel tangan naik ke sini, apa ke sini? Mohon biasa kan ya, narik cilik. Apalagi budak, es cilik, budak. Pakai tanganku. Itu mungkin langsung dibakar, dijauhkan sama yang lainnya. Itu orang sombong, itu orang angkuh, itu orang congkak. Belum tidak. Bayangkan langsung datang pegang tangannya Rasul. Loh kok dicekel tangannya orang itu? Ojo lali, jariyatun, arek cilik. Mana yang kedua pak? Budak wanitanya beliau masih kecil, cilik pak. Nah, misalkan saya kira lagi jalan, ustadz kondang, ustadz besar, lagi jalan sama orang-orang yang terpandang di sekitarnya itu, ada anak kecil, usia 2 tahun, 3 tahun, gitu pegang, ustadz, sini ustadz, gitu. Pegang tangannya langsung. Ya bagi dikibas nang ini apa? Dia apa ya? Akhlaknya Rasul tidak demikian. Begitu dipegang tangannya oleh sang jariyah tadi, dipegang tangannya, mau kemana? Ditunaikan hajatnya dia sampai selesai. Itu disebutkan dalam hadis. Ini anak kecil mengajak beliau sampai jalan-jalan di kota Madinah. Ditunaikan hajatnya. Yang dinduk kan gitu ya. Sini lo saat lo. Ayo kenal. Mau ke sini lo. Ayo mau ke situ. Ditunaikan hajatnya sampai selesai. Ini anak. Begitu selesai, lepas balik kepada para sahabat. Itu perangai Rasul kepada anak yang masih kecil-kecil yang belia-belia. Itu luar biasa. Sehingga beliau sangat dicintai anak-anak. Mereka sangat senang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah merasa ada gap dengan Rasul gitu. Susah nemui beliau. Tidak. Berapa kali para sahabat membawa anak-anak kecilnya di pangkuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai kencing di pangkuan Rasul. Tidak marah. Dibawa anak kecil. Ini Rasulullah anak bulan. Pangku gitu. Kalau kencing. Tidak marah beliau. Diangkat, kemudian dibersihkan, selesai. Ketika belum sedang dengan sebagian sahabatnya melewati anak-anak ABG-ABG lagi latihan panah. Beliau menyampaikan salam kepada mereka, gabung dengan mereka. Ayo. Nah yang satu kepengen ngepek bola Rasul. Pasane ngene. Rasul sini aja. Ini kan lagi tanding panah nih. Sini aja ya Rasulullah gitu. Kepengen dipek bola kuwi. Bola kuwi. Kok bola kuwi? Ya kan kepengen Rasul di timnya mereka. Saya diem. Lu kok diem? Ndak, kodo follow-followan. Ayo rame-rame menjaga perasaan anak kecil. Ya, beliau, apa boleh iki? Cekek iki nih. Nangis ya, sebenarnya kan gitu ya. Tengah-tengah. Sekali follow-followan. Ayo, lempar. Ayo, panah. Ayo, panah. Panah bareng-bareng sama anak-anak yang kecil-kecil tadi. Dan itu tidak dianggap oleh beliau tindakan yang menjatuhkan harga diri. Dengan itu beliau menyemangati anak-anak muda tadi untuk berekspresi yang syar'i, yang mubah. Suka mereka dengan cara semacam-macam itu. Sehingga sangat dimuliakan, sangat dihormati oleh anak kecil. Ketika Abu Umar, ini saudara kecilnya, anak kecil, dia Abu Umar ini sebelumnya punya burung kecil namanya Nuhair. Oh ya, angon manuk. Katanya Anas bin Malik semoga Allah meridainya, beliau dulu salam biasa main ke rumah kami dan biasa bersendakur dengan si Abu Umar ini. Dia masih kecil, angon manuk gitu. Kalau pas lagi main ke rumahnya beliau Anas bin Malik, main sama yang kecil ini, sama burungnya segala macamnya, main-main nasib gitu. Dia juga nyaman. Suatu kali burungnya mati. Datang beliau, apa takziah manuk dah? Ya enggak, menghibur anak kecil tadi. Dia akan sedih, pasti sedih. Sedihnya kenapa ini? Mana yang mati? Itu anak kecil yang saya senangnya sama ini burung. Mati ini manuknya ini. Burungnya ini. Sedih dia kan. Beliau datang khusus menemui Abu Umar. Menghibur dia. Sama seperti itu ya. Lalu mengatakannya Abu Umar. Maaf alam nukair. Abu Umar. Kenapa ini burungnya? Abu Umar. Kenapa ini nak burungnya? Dia jawabannya. Mati ya Rasulullah. Sabar-sabar. Anak kecil. Sekali itu menggambarkan bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru sekelumit, masih banyak lagi yang lain, terutama untuk orang-orang yang dianggap lemah. Beliau lebih perhatian dengan mereka. Terkait dengan anak-anak, dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir, beliau lebih berhati dengan mereka. Terkait dengan janda, janda tua, sebatang kara, yang sakit-sakit, yang du'afa, yang lemah-lemah, kaum lemah, justru beliau lebih perhatian dengan mereka, ngopeni mereka, merawat mereka. Perhatian dengan mereka karena butuh bantuan, butuh support, butuh perhatian, dikasih secara khusus. Ini beliau, sehingga beliau ini sallallahu alaihi wasallam sosok nabi, sosok rasul yang betul-betul dicintai oleh para sahabatnya, dicintai oleh semua umatnya. Kenapa? Perilakunya Rasul, budi pekertinya Rasul SAW sangat mulia, akhlaknya sangat indah, sangat bagus kepada semua pihak, kepada semua kalangan, yang dengan yang tua-tua menghormati mereka, dengan yang muda-muda menyayangi mereka, kepada yang miskin-miskin membantu mereka, kepada yang membutuhkan membantu mereka, luar biasa. Dengan yang anak-anak kecil-kecil bagus dengan mereka. Jangan tanya kalau terkait dengan anggota keluarga beliau sendiri. Jangan tanya. Itu min babi aula, lebih-lebih lagi beliau lebih sangat sayang, sangat perhatian dengan anggota keluarga. Jangan tanya, ini punya orang lain di luar sana, apalagi dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan kerabatnya, dengan sahabat-sahabat dekatnya. Min babi aula, lebih-lebih lagi beliau sangat-sangat perhatian dengan mereka, sangat sayang kepada mereka, budi pekertinya sangat lembut, sangat halus kepada mereka semua. Itu luar biasa. Sebagai percontohan yang syar'i dalam berumah tangga, percontohan yang benar dalam bermuamalah sama kerabat dengan family, sebagai percontohan yang luar biasa terkait dengan tangga-tangganya, dalam persahabatannya, dalam pertemanannya, dalam semua hal. Barakallahu fikum. Semua dengan akhlak Islam, dengan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam yang sangat mulia ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sekelumit belum semuanya, tapi tergambar bagaimana perangainya Rasulullah SAW. Sesuatu yang wajib kita tiru, wajib kita teladani. Kita sebagai muslim dan muslimah, terutama yang sudah mulai mengkaji, mempelajari bimbingan-bimbingan beliau SAW, harus menjadi percontohan dalam bab ini. Kita tunjukkan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, akhlak Islam kepada semua pihak, semua kalangan. Muslim yang beretika, muslim yang berakhlakul karimah. Manfaatnya satu, untuk kita pribadi menjadi nyaman interaksi kita, damai kehidupan sosial kita, enak dengan yang lainnya. Dan yang kedua, efeknya akan sangat bagus untuk masyarakat kita. Interaksi menjadi bagus, muamalah menjadi baik, ukhuwah menjadi baik, menjadi bagus, menjadi indah dan bermanfaat untuk semua kalangan, semua pihak yang kita berakhlak mulia dengan mereka semua. Bagus untuk keluarga kita, anak istri kita, family-family kita, kerabatnya kita, tetangganya kita, muslimin secara umum, teman-teman kita, hanetolan kita semuanya, yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan, yang lemah, yang anak-anak, yang tua, semuanya mendapatkan kemanfaatan besar dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Ini pesan terpentingnya. Kita sebagai muslim, mari memberikan contoh yang terbaik dengan akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia kepada semua pihak dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW dan dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa diutarakan. Jamnya jam 5 lebih 10. Sudah suruh ya? Sudah lewat ya? Hah? Apa kurang waktu ya suruhnya ini? Kalau jam 5 menit? Kurang 5 menit. Masa iya Pak? Sementara nak jamku itu malah kelebihan 4 menit. Surupnya itu jam 5 lebih 6. Sekarang jam 5 lebih 10. Hah? Titik, oh ya. Hah? Kurang apa? Ya monggo. Ada yang mau sampaikan? Ya gak ono wis. Dipraktek itu langsung aja. Ya apa? Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang masalah syuruk. Ada yang mengatakan tidak ada syuruk, yang ada duha. Tapi duha di awal waktu. Kalau ini pendapatnya, maka sholatnya bisa lebih leluasa, lebih tertunda. Yang penting di awal waktu duha. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, ada khusus namanya isyraq. Dan ini yang masyhur di kalangan para ulama. Kalau di dengan pendapat yang kedua ini, maka tidak boleh tertunda sholatnya. Itu memang kaifiyah khusus, bukan semata-mata sholat, tetapi ada rangkaiannya. Apa rangkaiannya? Subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh, berzikir dan yang lain-lainnya, berzikir, baca Al-Quran, taklim dan segala macam, sampai masuk waktu syuruq. Syuruq itu terbitnya matahari dan sudah naik. Kalau pas terbit namanya tuluk, namanya tuluk. Ini sudah naik dikatakan sebagai syuruq atau isyraq. Waktunya langsung begitu sudah naik matahari, hilang dari waktu larangan, masuk syuruq, langsung mengerjakan salat rakaat. Apa pahalanya? Hah? Seperti umroh tamatan tamah. Tidak bisa tunda. Kok ayalah, mari-mari sarapan, salat, itu tidak bisa. Itu dihitung apa itu? Dihitung duha. Duha lain pahalanya. Yang ini isyraq, beda pahalanya. Makanya dihitung-hitung waktu. Jangan sebelum. Oh sudah. Ya sudah, dan langsung bagian sholat dua rakaat supaya dapat pahala umrohnya tamatan tamah. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.